sekarang dengan yang waktu tadi. Dan kualitasnya manusia sekarang ketoke ketoke yang aslinya yang sampai orang kan gak ada yang tahu gitu. Yang tahu hati manusia cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini halo, aku orang ngerti gak bekal menghadap ilahi. Jadi antara bekal di rumah bekal. Bahkan di beberapa kesempatan yang saya sudah sampaikan bahwa bekal paling utama itu iman. Bekal paling utama itu iman. Karena apa? Kita di alam rahim juga punya janji iman. Bahkan seluruh janin di alam rahim itu sudah melakukan perjanjian ketuhanan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita di alam rahim waktu umur 4 bulan itu dikasih roh sudah melakukan perjanjian ketuhanan. Allah berfirman, alastu bi rabbikum. Itu pertanyaan Allah, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Waktu itu kita menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami, engkaulah Tuhan kami dan kami bersaksi. Ini berarti sudah bersyahadat untuk yang pertama kalinya. Maka begitu lahir, lahirnya dalam keadaan fitrah, Islam dan iman. Ini harus dipertahankan, harus dijalankan, sehingga sampai mati pun harus dalam keadaan iman. Orang beriman, orang yang hidupnya paling hebat. Ini sering saya ulang-ulang, orang yang imannya kuat, itulah yang hidupnya paling hebat. Karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap untuk kepentingan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup. Kalau hidup hanya sekedar untuk hidup, itu namanya urip-uripan. Tapi hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Seperti bayi'at kita, sebentar mbak, sebelum saya bahas sholawatan mbak. Seperti bayi'at kita setiap sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semuanya untuk Allah. Ini namanya hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Maka sambutlah kematianmu. Ya kematianku juga belakangan dengan berbekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati takwa. Ingat, sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Berbekallah kalian semua, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ketika Rasulullah ditanya, takwa itu bagaimana? Rasulullah menjawab, at-taqwa halguna. Takwa itu di sini. Isyaratnya Rasulullah ke dada. Takwa itu tempatnya di hati. Rasulullah enggak menunjuk kepala, at-taqwa halguna. Enggak, tapi at-taqwa halguna. Jadi Rasulullah enggak ke kepala, at-taqwa halguna, apalagi ke dengkul. Enggak. Tapi ke hati. Dari hati timbul takwa. Kalau dari otak hanya timbul ilmu, kepintaran. Maka saya sering sampaikan, ilmu itu hanya melahirkan orang-orang pintar. Tapi kalau takwa, melahirkan orang-orang benar. Kalau bisa ya jadi orang pintar, ya jadi orang benar. Dan saya sering sampaikan loh, laisa kullu pintarin beneran. Laisa kullu benerin pintaran. Tidak semua orang pintar itu benar. Dan tidak semua orang benar itu pintar. Banyak orang pinter yang gak bener, banyak pula orang bener tapi gak pinter. Tapi daripada jadi orang pinter yang gak bener, mending jadi orang bener meskipun gak pinter. Kenapa? Karena minterin orang bener itu lebih mudah daripada benerin orang pinter. Kalau orang bener masih belum pinter, dipinterinnya gampang. Karena dia bener, disuruh pinter, manut, dipinterin, nurut, ngikut. Tapi benerin orang pinter susah karena dia udah merasa pinter. Orang kalau udah merasa pinter biasanya susah dibenerin. Karena dia punya akidah sendiri namanya al-aqidah tuh nyeliyah. Dari takwa pasti barokah. Jadi orang kaya kok takwa mesti dermawan. Jadi orang miskin kok tidak sari takwa mesti sabar. Jadi pejabat kok takwa mesti adil juga. amanah. Tapi kalau nggak takwa, mesti musibah. Jadi orang kaya nggak takwa, habis dapat gajinya tapi nggak takwa, habis dapat angpau tapi kalau nggak takwa, mudi. Sedekah yang mudik di Manggola. Musibah. Jadi Manggola ini wajah orang diri ke Manggola. Anak-anak butuh ikan kami. Jadi orang miskin kok gak takwa geragas. Jadi pejabat kok gak takwa mesti golem. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka, sorry ya, banyak fakultas hukum. Tapi gak ada fakultas keadilan. Betul? Banyak pakar hukum tapi tidak bisa adil, malah jadi maklar hukum, akhirnya kesandung masalah hukum terus masuk hukuman. Banyak fakultas pendidikan tapi gak ada fakultas kesabaran. Banyak fakultas dakwah tapi gak ada fakultas keikhlasan. Paham gak mula, paham gak mula. Ya Rasul, masalah yang menggulat tahan pemilihan. Oke, berarti kita menghadapi pemenang. Ini gak tau ya. Karena tak bila-bila ini ngomong-ngomong. Kayak matur sumpun. Aku bolong kecebong. Tapi saya kecebong. Oke, kodok. Sama-sama. Wes nika aku sampeyan ngurusi pengrasane. Nyapa ngurusi pengrasane. Ngurusi wong sampeyan nae. Nggih. Allahu sholli ala Muhammad. Amin. Monggo sing ikhlas semangat. Nggih. Timbangane sedikit gak ikhlas yo apa. Kucitan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salam dibentuk di murkai di langat menerang dibentuk di opah